sendiri. Tiada temanku nanti di sekitarku di hadiam. Tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti patah hati? Walaupun ku berkata bukan, bukan itu. Penyesalanku makin dalam dan sedih. Telah kuserahkan semua milik dan salahku makin